أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Dan seluruh para hadirin, bapak-bapak, ibu, suami dan suhanah beserta program Bedah Buku dalam acara kesempatan ini telah membedah buku salah satu daripada buku yang sangat penting dalam kehidupan kita. Semoga kita semua ini yang hadir dan dalam pertemuan kita ini akan mendapatkan karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang tercurah, atas segala nikmat yang terus mengalir dalam diri kita, atas segala bentuk apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena dengan kita bersyukur, dengan cara itulah kita menjaga segala nikmat yang ada di dalam diri kita, dan juga dengan bersyukur akan menambah nikmat-nikmat Allah di atas nikmat yang telah ada. Maka oleh karena itu, untuk menambah keberkahan daripada majlis ilmu kita ini, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Haji Doni Putra S.C. Timur. Kepada beliau dipersilakan oleh segala orang. Ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan minta kita jauh dari neraka, jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kata sahabat, wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali masuk surga itu. Ya, semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Cuma masuknya kapan? Singgah dulu di waiting room neraka jahanam. Maka apa yang bisa membuat kita terhalang dari neraka itu? Anak perempuan. Oleh sebab itu, maka dasar penulisan buku ini, bagaimana kita membangun tembok tinggi menyelamatkan dari azab neraka dengan punya anak perempuan. Nah, akhirnya sampailah kepada setiap ada hadiah bonus door prize, itu ujiannya berat. Awal langsung merusak anak perempuan. Seks bebas, ini halaman 18. Dia sebut ini masalah di halaman 18. Pergaulan bebas, narkoba, tawuran, internet, TV, ini semua merusak anak perempuan. Oleh sebab itu, kenapa orang perlu bangkit muncul penulis-penulis parenting Islami ini? Parent artinya orang tua. Bagaimana orang tua mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Muncul berbagai macam buku dan orang mulai ketika dia sakit dia cari obat. Selama ini dia tak peduli itu entrostop, tapi begitu dia mencret. Tapi setelah muncul fenomena anak perempuan yang rusak, maka muncullah keinginan penulis untuk menulis obat. Muncul pula dari orang tua ingin mencari obat. Muncul pula dari anak-anak ingin berobat. Maka salah satu obatnya itu adalah buku Cara Nabi Mendidik Anak Perempuan yang kita bahas pada pertama ini dalam suasana yang genting karena daya tangkap berkurang. Kenapa berkurang? Dehidrasi, kurang cairan. Makanya kalau ada jamaah yang lama menangkap, saya maklum, saya ada lama baca. Nah, itu bukan orang-orang ada buah. Pokoknya bapak ibu tak bisa menangkap, saya berupaya menangkap, ngantuk aja lah, tenangkan hati saya. Level masyarakat ini terbagi tiga. Level, kata orang Jawa level, pindah ke Medan level. Level pertama, masyarakat yang tak mengerti nilai Islam, yang paling banyak. Yang kedua, masyarakat yang mengerti nilai Islam, paham dia, tapi dia lebih memilih nilai barat dan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Yang orang Jawa, ya dia pilih nilai-nilai Jawa. Yang orang Melayu, dia pilih nilai-nilai budaya Melayu. Walaupun Melayu itu identik dengan Islam, tapi tidak semuanya bernafaskan Islam. Ini kelompok kedua. Yang ketiga, ingin menerapkan nilai Islam tapi belum maksimal. Nah, dibagi dulu tiga lokal. Yang satu ini memang tak tahu sama sekali. Lokal apa namanya? Lokal jahil di Gunung Bandul. Lokal yang kedua, 50-50, tahu Islam, tapi untuk menerapkan Islam yang pilih-pilih. Ini masalah puasa, saya ikutlah. Saya kalau untuk puasa ikut Pak Ustaz, karena dengan puasa berat badan saya berkurang. Tapi kalau untuk jilbab, kayaknya enggak relevan ini, enggak nampak mas saya yang besar. Saya lebih pilih lokal Islam, budaya barat. Yang ketiga ini yang paling bagus. Dia ingin menerapkan anaknya menjadi solehah, istrinya menjadi istri solehah. Maka dia mencari obat terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kenapa ini memang ketika sampai di satu kota, kita harus mapping pemetaan dulu. Saya ini di mana? Saya tinggalnya di Kulim. Kulim ini posisinya di mana? Arah kiblat ke atas, Panam. Ke kiri, Rumbai. Ke kanan, Lipat Kail. Nah, di mana posisi kita ini sekarang? Nah, ini penting. Nah, setelah diterapkan yang tiga level ini, Bapak Ibu bisa memposisikan diri. Kira-kira saya di level mana nih sekarang? Apakah saya memang tak tahu sama sekali tentang nilai-nilai pendidikan Islam? Atau saya tahu tapi saya lebih memilih nilai barat dan nilai budaya saya? Atau memang saya termasuk orang yang amat sangat ingin menerapkan nilai Islam? Dan logika dalam salah satu ini, Pak Ustaz, saya satu pun tidak. Saya tak tahu tak level mana. Yang jelas kata guru ini cuma ada tiga menyikapi pendidikan anak menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mesti mendidik putri anak perempuan kita? Kenapa mesti kita didik? Ada tujuh alasan, halaman 34. Pertama, karena mendidik anak itu kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ahli itu istri dan anak. Wajib lawannya haram. Makruh lawannya sunnah. Maka kalau yang wajib ditinggalkan, hukumnya haram. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan haram, berarti dia fasik. Laki-laki yang membiarkan anak perempuan yang tak dia didik, laki-laki itu fasik. Kalau dia fasik, tak boleh jadi saksi. Kalau dia fasik, tak boleh jadi imam. Kalau ada imam, anak gadis yang pakai celana pendek, itu imam fasik. Harus diganti. Jadi terapi nanti malam, Pak Ustaz. Itu malam ini pakai aja sementara. Habis terapi, langsung dibeta. Wallahu la ya'lil qawmal fasikin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Ini bukan sekedar, oh, jadi menjadi anak perempuan kewajiban yang Pak Ustaz. Ya, kalau wajib selesai. Nah, kalau wajib lawannya haram. Orang yang mantap menjadi anak perempuan berarti haram. Orang yang tiap hari buat haram, fasik. Wallahu la ya'lil qawmal fasikin. Itu konsekuensinya. Hati-hati. Ustaz lantang sekali ngomong anak perempuan, keluarga perempuan. Saya adik beradik tak ada laki-laki, tak ada perempuan, semuanya laki-laki. Makanya kalau cerita aurat saya, tapi istri saya masih perempuan. Makanya kita tak terlepas. Bagi yang belum menikah, apa urusan saya sama perempuan? Adik anda perempuan, kakak anda perempuan, nanti punya istri perempuan. Jadi kalau kata orang tak, bagi saya tak penting tubuh ini. Kita tak pernah lepas dari perempuan, karena di sekitar kita ada perempuan. Yang kedua, mengapa mesti mendidik anak perempuan? Wujud cinta kepada Allah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Mengikuti Nabi Muhammad, mendidik anak perempuan, karena dia sangat sayang kepada anaknya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, harapan terbaik ada pada anak perempuan. Man ala salah sabanatin, siapa yang punya tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahu jannah, surgalah baginya. Saya mau masuk surga Pak Ustaz, tapi sedekah tak bisa, duit tak ada, jangan kecil hati. Saya mau masuk surga Pak Ustaz, mau baca Quran tak bisa, mata saya rambut kabur, jangan sedih hati. Dua peluang sudah hilang. Saya mau masuk surga Pak Ustaz, mau sholat tegak tahajud malam lama-lama tak kuat, kesempuran, jangan sedih hati. Ada satu harapan lagi, apa dia? Anak perempuan, harapan terbaik seorang kepala rumah tangga. Empat, anak perempuan penyejuk hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun penyejuk mata, pelembut hati, hati yang keras, menengok anak perempuan jilbabnya panjang, kata-katanya lembut, orangnya sopan, lembut hati. Lima, dambaan, semua orang mendambakan dia. Dunia mata, dunia ini kenikmatan, wa khairu madariha, dunia ini adalah rahmat, dan rahmat yang paling mulia, al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Dunia ini, siapa yang punya dunia? Lisanun zakirun, orang yang lisannya senantiasa berzikir. Wa qalbun syakirun, yang hatinya senantiasa bersyukur. Wa zaujatun salihatun, istri yang dulu pernah menjadi anak perempuan. Tu'inu ala imanihi, yang bisa menolong iman suami. Nah, supaya tak rugi. Kenapa rugi? Tiket ke surga hilang, dinding ke neraka melayang, amal jariah putus gara-gara tak sempat menjadi anak perempuan. Tujuh, alasan tiket masuk surga karena menjadi anak perempuan. Halaman 34, dipanjang lebar, yang berluas cakupan pembahasan. Sekarang ini sekilas bedah buku, nanti Bapak Ibu baca waktu iktikaf. Malam 21, 22, 23, iktikaf 10 malam, zikir sudah, baca Quran sudah, hari libur kosong, kita hari raya insyaallah hari Rabu. Kalau 30 hari puasa, maka hari Sabtu hari Ahad kosong, baca buku dari awal sampai akhir. Kita secara sekilas ini bedah buku, tapi membacanya secara total baca. Makanya saya anjurkan tidak pernah banyak-banyak bawa buku. Tahun lalu begitu sampai ke tuntas. Apa isinya Pak? Buku Pak Ustaz. Rupanya untuk batal. Jadilah yang penting. Kok dijadikan tidur Pak? Yang penting kan inna ma'aman dunia. Niatnya sudah sampai. Mantap, dapat dalil. Manfaatnya bagi si anak sekarang. Bagi saya sebagai orang tua, ada tujuh alasan. Bagi si anak, pertama, anak perempuan sumber daya rumah. Anak-anakku, adik-adikku yang perempuan, kalian adalah sumber daya rumah. Saya pernah ditelepon, Pak Ustaz, ya, kami mau buat baliho. Apa nama balihonya? An-Nisa Imanul Bila, perempuan adalah tiang negara. Kita selalu aksal menghantil bila, kalau perempuan baik, negara jadi baik. Wahidah fasadat, fasadat til bila, kalau perempuan rusak, negara jadi hancur. Itu hadis atau bukan? Saya bilang itu kata-kata ilmah, bukan hadis. Bisa tak kalau kita buat kerja hadis, Pak Ustaz? Tak bisa. Tolonglah Pak Ustaz, tak bisa. Ini untuk apa? Untuk iklan calon legislatif. Oh, tapi maknanya baik. Masuk akal. Kalau saya ceramah sama 100 bapak-bapak, 100 bapak-bapak yang mendengar itu 50, yang 50 lagi di atas tanpa kesadaran, dari yang 50 itu yang bisa bawa pulang 25, dari yang 25 yang bisa menyampaikan ke istrinya 10, dari yang 10 didengar oleh istrinya 5. Beda kalau saya ceramah sama pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu di situ ada 100, dia pulang diceramahinya anak lajangnya menjadi 150. Diceramahinya suaminya menjadi 200. Karena dia bisa ngancam, kalau kalian macam-macam, tak ada sarapan pagi besok. Itu dia puasa. Makanya perempuan itu sumber daya umat. Kalau perempuan di Pekanbaru ini baik, insyaallah suaminya jadi baik, istrinya jadi baik. Saya ketemu dengan bapak-bapak rajin ikut pengajian Dr. Mustafa Umar. Jadi Pak, saya nyampaikan buku ini sampai 6 kurang 15. Habis itu nanti ada tanya jawab. Lalu sampai 6 lewat 5 ada pengajian. Jadi tak boleh ada 2 pengajian. Kecuali telinganya bisa dengar 2 pengajian, kiri harus bersama dengan kanan. Kita hanya bisa mendengar 1 pengajian. Pengajian 6, Stop begitu ya Ustaz ya. Betul Ustaz. Nah, apa cerita saya? Sudah agak kuasa di payah. Saya diundang ke Pangkalan Kerinci. Di SMS Ustaz, judulnya adalah Orang Soleh Tapi Masuk Neraka. Insya Allah. Ya, sampai di sana Ustaz, judulnya Orang Soleh Masuk Neraka. Ya. Saya bahas bikin Ramadan. 2 jam selesai itu. Pak Ustaz, tolong sebutkan orang soleh masuk neraka. Oh, tak ingat saya. Itulah. Nah, ada seorang laki-laki mengantar istrinya ke situ, ke pengajian. Jadi setiap dia ngantar, tak pernah masuk. Di parkir aja. Antar pulang, jemput, antar pulang. Satu hari istrinya terlambat. Masuk aja, mau marah-marah, kenapa lambat? Ustaz, Ustaz, Mas, nama jelaskan. Menarik ya, Ustaz. Akhirnya dia duduk di atas. Lama-lama duduk, lama-lama duduk. Gara-gara siapa dia naik sini? Gara-gara di sini. Begitu juga bapak-bapak yang tak hobi nyanyi. Jadi hobi ke karaoke sekarang. Gara-gara siapa? Istri, ajak terus. Ayolah, Mama, keingin Vista kita. Boro-boro kita. 2-3 lagu aja. Aku tak bisa nyanyi, nanti pulang bisa. Ya itu pengaruh. Sumber daya umat itu pada perempuan. 2, ada hak anak. Kalau kita didik anak perempuan, dia jadi nanti ibu, anaknya berhak pada dirinya. Dari mulai hak menyusukan anak, hak merawat kasih sayang, hak memberikan perhatian. Ketika kita menyanyiakan anak perempuan, kita sudah menghilangkan hak umat. 3, peran sentral. Sentral itu kan di tengah. Perempuan jadi ibu, perempuan jadi mertua, perempuan jadi anak, perempuan jadi istri, perempuan jadi kakak, perempuan jadi adik, perempuan jadi ketua PKK, perempuan jadi ketua BKMJ. Sentral. Perempuan itu posisinya sentral di tengah. 4, mereka calon pendiri. Mereka bukan sekedar peserta didik, mereka adalah calon-calon pendiri. Makanya waktu saya tausiah di Kuala Lumpur pertama kali, Ustaz, ya, saya mau kenal dengan ibu Ustaz. Waktu tahun ibu, berpikir saya mau kenal dengan ibu Ustaz. Apa itu rumah saya sama saya? Mendidik Ustaz kan ibu Ustaz. Makanya waktu dia datang kemari menghadiri pengajian Dr. Mustafa, dia cari mak saya. Bagaimana makcik membesarkan anakku? Ini pendidik itu ibu. Makanya disebut al-um al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama adalah ibu. Dan kita sedang mendidik calon pendidik. Makanya ketika saya diberikan kesempatan membedah buku ini, oh, berarti saya sudah beramal jariah. Ibunya disampaikan buku ini, anak-anak perempuannya. Untuk laki-laki bagaimana? Bapak saya sampaikan, bapak akan menyampaikan anak perempuannya. Itulah amal jariah yang tak putus dengan kematian. Mati Abdul Somad, dimakan cacing tanah. Walaupun cacing tak terlalu senang dengan kematian saya, karena dagingnya tak banyak. Tapi paling tidak mengalirlah pahala. Yang 5, perempuan sebagai calon istri, maka dia akan mengemban amanah ketika suaminya pergi. Dia menjadi penguasa di rumah itu, menjaga harta suaminya, mendidik anak-anak mereka, mengarahkan kepada keluarga yang sakinah. Maka manfaat buku pendidikan bagi perempuan nilai 5, halaman 34. Tapi perempuan sama laki-laki itu tak sama. Memanglah kami tahu tak sama, Pak Ustaz. Bukan fisiknya. Ada beberapa poin. Pertama, kalau kita menyampaikan berita kepada laki-laki, kita sampaikan ada berita kepada laki-laki, itu kalau laki-laki dia langsung kepada inti berita. Tapi kalau kita sampaikan ke anak perempuan, dia yang pertama kali ditangkapnya bahasanya. Makanya seorang tua beda menyampaikan informasi untuk anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau untuk anak laki-laki bahasanya jangan berbunga-bunga, langsung saja. Kenapa? Karena laki-laki langsung ke inti beritanya, sedangkan ke perempuan dia lebih pada bahasanya. Kalau kita mau mengambilkan barang, kalau mengambilkan gelas, yang ditangkap si laki-laki adalah ini berita, ambilkan gelas. Kalau si perempuan dia tidak tangkap beritanya, yang dia tangkap kata-katanya, lembut atau tidak. Wahai anakku, tolong ambilkan. Makanya itu anak perempuan beda. Ketika orang tua tak paham psikologi anak, disamakannya saja semua. Jangan heran anaknya perempuan, tapi bentuknya macam laki-laki. Kenapa? Karena dibiasakan dengan bahasa-bahasa laki-laki. Beda, maka orang tua perlu. Jadi kami Pak Ustaz yang sudah terlambat, apa boleh buat? Yang akan datang kita perbaiki, ada perbedaan bahasa antara anak laki-laki dan perempuan. Dua, laki-laki dia lebih fokus dan lebih terarah, sedangkan perempuan bahasanya lebih lancar. Laki-laki itu terarah, tapi ngomongnya kurang lancar. Kalau perempuan bahasanya lancar, pikirannya kurang terarah. Ini secara umum. Ada Pak Ustaz kawan saya laki-laki, tapi lebih lancar bagi saya ini. Itu dalam beberapa kasus. Tiga, kebutuhan emosional laki-laki lebih kecil, sedangkan perempuan lebih banyak. Maka kasih sayang ibu lebih tercurah pada anak perempuan daripada laki-laki. Emosional lebih perhatian, lebih lembut. Anak laki-laki kasih baju, kasih celana mudah. Anak perempuan ditanya, gimana? Bagus dan gimana? Cantik ya. Ibu tahu sendiri lah. Bisa menjelaskan ini perempuan. Belum saya jadi perempuan. Nah, keempat, anak laki-laki menyelesaikan masalah sendiri. Anak laki-laki ada masalah, diselesaikan sendiri. Kalau anak perempuan dia perlu orang lain, makanya dia curhat. Ketika anak perempuan curhat sama emaknya, emaknya sibuk. Lalu dia katakan, Ustaz curhat sama saya, abangmu kan bisa masalahnya sendiri, kamu kenapa gak bisa? Saat itu dia salah, disamakan anak perempuan dengan laki-laki. Abangnya lain, si perempuan lain. Akhirnya karena dia tak bisa curhat ke ibunya, dia curhat ke pacarnya. Setelah itu baru ibunya bingung, baru lapor ke Ustaz subuh Sabtu. Pak Ustaz, kenapa anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya? Karena selama ini ibu menutup pintu komunikasi dengan dia. Perlakukan anak berbeda dengan jenis kelaminnya. Oh, begitu Pak Ustaz. Ya, iya. Ustaz kok tahu? Saya kan saya di sini. Laki-laki motivasi belajarnya rendah, sedangkan perempuan motivasi belajarnya tinggi. Saya ngajar di Fakultas Psikologi, laki-laki 5 orang, perempuan lebih banyak. Prestasi, rajin menghafal, kalau tanya jawab lebih agresif perempuan, kalau PowerPoint yang lebih bagus yang perempuan, cepat datang perempuan, laki-laki dalam mengotak kecemuan. Ternyata memang motivasi belajar laki-laki rendah, perempuan tinggi. Maka untuk motivasi belajar, kuatkan ke laki-laki. Perempuan ini lebih fokus pada kewajiban, pola pikirnya. Nah, ini tentang masalah bukan memilah pilih membeda-bedakan. Memang sudah ditakdirkan Allah dia punya ada kelebihan, ada kekurangan, supaya nanti laki-laki dan perempuan ini bisa bekerja sama. Kenapa tangan ini bisa digenggamkan di mikrofon? Karena tak sama. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang kurus, ada yang gemuk. Kalau terunjuk semua, macam mana? Tak bisa. Maka perempuan ada kelebihan, laki-laki ada kekurangan. Laki-laki ada kelebihan, perempuan ada kekurangan. Ketika mereka disatukan, maka komplitlah menjadi sebuah simfoni yang indah. Ada drumnya, ada suara gemericiknya, ada. Maka menjadi sesuatu yang indah dengan suara. Permainannya begitu. Masa sepak bola, kiper semua. Ada striker, ada back, ada itu semua beraneka ragam. Laki-laki dan perempuan, terus dipahami. Laki-laki lebih lambat dalam proses dewasanya. Perempuan lebih cepat dewasa, laki-laki lambat dewasanya, perempuan cepat. Makanya dianjurkan laki-laki menikah dengan perempuan yang lebih muda. Karena kalau sama usianya, nanti laki-laki itu muda, perempuan itu lebih tua. Akhirnya dia menjadi sekali lagi. Kata teori ini jangan dibuka Pak Kesitu. Kata dia, pokoknya ada yang menyakitkan hati, jangan sakit hati sama saya, sama buku ini. Apalagi di bulan puasa. Nah, ini beberapa sampel contoh bagaimana penanganan laki-laki dan perempuan. Halaman 41. Jangan samakan antara laki-laki dan perempuan. Sifat orang tua muslim itu apa? Ikhlas. Maka jangan sekali-kali anak laki-laki, anak perempuan diomongi macam-macam. Aku sudah mengandung 9 bulan 10 hari, aku sudah menyusukan 2 tahun, duitku sudah habis, jangan untuk kamu, aku gak jadi beli mobil gara-gara kamu. Nanti dia balas, emangnya yang di rumah aku lagi siapa? Emangnya aku request? Akhirnya kelahi emosi, hancur. Makanya orang tua ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Tulus. Tulus itu artinya apa? Murni. Murni itu artinya apa? Tidak bercampur dengan apapun. Ini anak kulahirkan adalah buah kasih sayang, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ditangkap hansip. Tulus ikhlas. Yang kedua, orang tua itu mesti berilmu. Hadir pengajian sebelum nikah, ada namanya kursus perkahwinan. Orang Malaysia tak boleh nikah sebelum punya sertifikat kursus perkahwinan. Di Pekanbaru itu tak ada. Datang kantor tua, bawa pas foto KTP, fotokopi kursus TNA, lalu tanda tangan, bayar selesai. Kapan orang tua, calon bapak ibu sudah pakai ilmu? Nasihat pernikahan dari Al-Karol Abdul Somad LCDA. Itu pun jam 1.30. Dari jam 8 ke jam 10 pantun. Burung merbang, burung merbang. Kedua burung bersiul-siul. Mengapa kami datang kemana? Karena dijijak-jijak duit. Pantun, pantun, pantun sampai jam 12. Habis itu akan nikah. Macet-macet pula. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahal sebentuk cincin emas tunai. Siapa? Rupanya telah menyambung di tentara. Jam 1.30. Berikutnya marilah kita dengarkan nasihat perkawinan yang akan disampaikan Al-Qamad Haji Abdul Somad LCMA. Tapi jangan panjang-panjang, harap 5 menit saja. Apalah ilmu yang didapatkan oleh calon mempelai dari nasihat? Maka kehadiran ustaz di situ hanya sebagai pelengkap penderitaan. Jamaah yang sudah menderita dari tadi ditambah pengantin. Kedua pengantin itu pun tak pula mendengarkan nasihat. Bukan didengarkan nasihat kita. Dibesarkan dia dengan untayan kasih sayang. Besarkanlah anakmu dengan kasih sayang supaya dia menjadi penyayang. Nabi mencium Hasan dan Husain. Nabi memeluk, menggendong, meletakkan kepundaknya. Begitulah sayangnya. Sabar, sabar, tahan sumpah serapah, tahan caci maki, sabar. Tapi sabar yang ada batasnya. Sabar itu ada batasnya, kok ya? Ada. Apa batas sabar? Quran dan Sunnah. Jangan pada perkara yang kita mesti marah, kita sabar. Pak, saya bawa anak saya juga, Pak. Bawa anak, aku sabar. Ma, aku sudah hampir 3 bulan. Gak apa-apa, nah, mama sabar. Itu bukan sabar namanya. Ada batasannya. Maka sabar orang berilmu itu jelas. Ini Ustaz menyampaikan berapi-api, kita semangat. Campurlah antara kedua. 5. Bagaimana orang tua itu jadi teladan? Ngaji, ngaji, ngaji. Tapi dia tak pernah buka Quran. Salat, salat, ke masjid. Bapak kok gak ke masjid? Bapak sudah dewasa. Anak berpikir, oh, banyak orang dewasa. rumah. Akhirnya isi masjid pun anak-anak saya. Isi masjid sekarang tua, 7 tahun ke bawah, 71 ke atas. Rusak. Anak adil, orang tua harus adil. Jangan anak ini dikasih laptop, yang ini apa pun tak dapat, yang ini sekolah kan sampai S3, yang ini S-Jendol lebih payah. Akhirnya nanti dia menuntut di akhir, aku bisa begini gara-gara orang tua dulu. Akhirnya menjadi putus dan rakyat tak ada sebenarnya. 7, maaf. Maafnya juga dengan dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ini sifat orang tua. Halaman 51. Fase anak ini dibaginya 7. Ada 7 fase di sini. Level 1, level 2, level 3 sampai pada puncak usianya. Pertama namanya tarkib. Tarkib itu kan tarkib Ramadan, Pak Ustaz. Ya, tarkib marhaban. Tarkib diambil dari kata marhaba. Marhaba artinya berlapang dada. Sebelum anak itu lahir, orang tua itu sudah tarkib. Kami lapang dada menerima kedatangan wahai anak. Jangan dikasih berita istrinya hamil kok tak sempit. Pak, selamat ya, kata dokter. Gimana? Positif. Aduh, waktunya harapnya negatif. Mestinya bersyukur, alhamdulillah. Ini dianggap anak itu musibah. Berapa banyak orang yang sudah memanage sedemikian rupa. Saya harus anak 3, yang satu ini sekolah ke Jepang, yang ini nanti ke Inggris, yang satu ini nanti tengok dulu. Kalau agak pintar ke barat, kalau goblok baru kukirim ke Kairo. Kan begitu, mana yang paling cerdas itu suruh sekolah agama. Enggak, cukup dia. Ternyata lahir yang keempat. Yang keempat tak diperdulikan. Ternyata yang keempat itulah yang jadi orang. Yang 1, 2, 3 itu jadi hantu. Banyak kasus. Maka sebab itu ini pertemuan milik Allah. Tidak ada yang tidak diatur Allah. Ini Allah kirimkan ke rahim istri saya karena kudrat dan iradat Allah. Kita besarkan sama-sama. Begitu diawali dari tahkim masa penyambutan. Masa penyambutan itu banyak-banyak berdoa supaya istrinya lancar melahirkan. Untuk apa doa lancar, Pak Ustaz? Zaman dulu kan orang doa lancar karena takut istrinya mati meninggal, susah melahirkan karena banyak sebab pendarahan prematur. Zaman sekarang kan mudah, sudah ada sesar, susah-susah sedikit langsung lahir. Ibu-ibu zaman dulu itu melahirkan meregang nyawa. Darah melimpah, nyawa taruhannya. Ibu-ibu sekarang enak saja. Azam, macam kok ibu saja. Lahir telah. Gimana aku sakit melahirkan kemarin? Ya macam dicubit-cubit gigit aja lah kok. Itu berpengaruh pada psikologis saya dan kepada anak. Nah, maka mohon doa kelancaran. Bersyukur sama Allah. Azan dan iqamah. Buku tahun lalu yang kita bedah itu juga mengajarkan azan dan iqamah. Sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamah. Itulah beruntungnya kalau kita punya orang tua Islam, bapaknya muslim, begitu anak lahir diazankannya. Coba kalau lahir bapaknya orang kafir, bukan azan dia bilang, oh amazing, welcome to the world. Kedalam dia azan, tapi kita bisikkan telinga kanan azan, sebelah kiri iqamah. Laki-laki sama perempuan sama, sami mawon, bodoh, sama, begitu dalam kitab fikih sunnah. Taknik, bukan teknik. Taknik, korma dikunyah, airnya digosokkan ke langit-langit, kelingking, ke bibirnya. Supaya apa? Supaya hangat badannya di dalam. Karena dia baru saja keluar dari tempat yang paling nyaman di dunia. Tempat paling nyaman di dunia adalah rahim seorang ibu. Pada saat panas dia sejuk, pada saat dingin dia hangat. Tapi begitu dia keluar ke alam ini, ada yang kedinginan, ada yang kepanasan. Kalau lahirnya di Riau, keasapan. Maka dia ini mesti menghangatkan tubuhnya. Diselimuti tak mempan, dipeluk tak mempan. Dia mesti dihangatkan dari dalam. Bagaimana menghangatkan dari dalam? Subhanallah, Masya Allah. Nabi mengajarkan air kurma, air gula, hangat badannya. mungkin kita kasih bandrek campur telur. Sebarkan berita gembira, sebarkan berita. Karena dulu datang ke tetangga, anakku baru lahir, anakku baru lahir, anakku baru lahir. Sekarang orang tak ada lagi salam-salaman, langsung. BBM, WhatsApp, Facebook, Twitter, anak sudah lahir, anak sudah lahir. Apa bedanya Pak Ustaz kalau dulu doanya langsung selamat ya? Begitu dapat berita langsung selamat. Barakallahu laka fil mawhum. Sekarang itu tak dapat. Ada doa Facebook. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Doa apa itu? Malah kita tetap datang. Warisan. Kok cerita warisan? Ya, begitu anak lahir jam 5, bapaknya mati jam 6, si anak dapat harta warisan. Begitu ceritanya. Bagaimana kalau anak dalam kandungan? Tetap anak kandung dia dapat harta warisan. Jangan lupa, konsekuensi dari kelahiran zakat fitrah. Anak yang lahir sedetik sebelum khatib naik mimbar pagi Idul Fitri nanti tetap bayar zakat fitrah. Istri hamil belum bayar. Jam 6 subuh belum lahir belum bayar. Jam 6.30 belum. 7.30 belum. Pas khatib naik mimbar lahir dia tak wajib. Makanya siapa yang tak mau keluar beras 3 kilo tahan aja yang lahir dulu. Sampai khatib naik mimbar. Ketika khatib naik, Allahu Akbar, lahir dia. Siapa namanya? Allahu Akbar, Abdullah Akbar. Maka anak yang lahir sebelum khatib naik mimbar wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Karena Nabi mengatakan zakat fitrah wajib dikuli sahirin wa kabirin, abdin wa amadin, zakarin wa humsa. Orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, budak sahaya dan orang merdeka wajib bayar zakat fitrah. Ini penyambutan. Fase kedua, tasyakur, terima kasih kepada Allah, memberi nama. Hari ketujuh, ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah. Anak yang lahir itu suci sesuci fitratul Islam, kata Abu Hurairah. Lalu kemudian kullu mauludin rahinan bi aqiqatihi. Anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tutbahu anhu yawma sabihi, cukur rambut hari ketujuh. Yuklaku, cukur rambut, potongkan kambing. Wain sama, kasih nama yang baik. Kasih nama, cukur rambut, akikah, khitan. Di Arab hari ketujuh awal-awal langsung khitan. Di tempat kita khitannya nanti pas di umur SD naik SMP. Pas kawan-kawan yang dihitam dia lagi pula tak dapat ditangkap. Pas kawan SMP baru dihitam. Terlambat. Nah, bagi anak laki-laki hitam wajib. Adapun perempuan istilah ulama, menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut anak Imadi di Ambali, ada yang mengatakan muka romatun sekedar mulia. Ada yang mengatakan sunnatun dianjurkan. Tapi saya pribadi berpegang pada mazhab Syafi'i wajib. Maka anak-anak jamaah perempuan gimana nih Pak Ustaz? Wajib. Tapi dokter di rumah sakit tidak enggak mau Pak Ustaz cari dukun. Tapi Ustaz katakan dukun tak boleh. Dukun sunat bayi boleh. Yang tak boleh itu dukun kekecil, dukun hantu, dukun nyiblorong. Ada pun dukun sunat itu tak pakai hantu. Itu namanya saja dukun. Man ada kahinan siapa yang datang ke dukun? Dukun zaman dulu, dukun santet, dukun sihir, ada pun dukun sunat, dukun fitan, itu namanya saja dukun, tapi bukan casingnya dukun, signalnya bukan dukun. Ini tentang masalah dukun fitan. Tiga, ada namanya tarahum, diambil dari kata rahman, masa pasti kasih sayang. Inilah dia merindukan kasih sayang ibu dari usia berapa? Dari 7 hari sampai 2 tahun ASI, air susu ibu. Maka dikatakan dalam Quran, wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, dalam 2 tahun datang Kementerian Kesehatan sesuai dengan iklan dari RRI, saya dengar setiap pagi petang sore susukan anak Anda 6 bulan ASI eksklusif, tubuhnya akan kuat, tulangnya akan sehat, terhindar osteoporosis, imun tubuhnya mantap, terhindar dari penyakit, ikatan emosional dengan ibunya dekat. ASI yang 2 tahun ditawar dari 6 bulan, bayangkan kalau lengkap 2 tahun, luar biasa. Anak-anak zaman dulu mandi hujan, mandi sungai, biru bibirnya, tak ada demam, tak ada batuk. Anak sekarang baru nengok mendung dah bersih. Hubungan sama ibu, anting, hukum pakai anting mubah. Anak perempuan dititip pakai anting, jangan besar-besar. Ini mentang-mentang kaya diberikan emas sebelah kiri 1 on. Kecil aja, ini hukumnya mubah. Menyapi, menyapi itu artinya setelah 2 tahun stop menyusu, itu menyapi namanya, bukan menyapi. Sekarang banyak ibu-ibu menyapi, disusukan anak itu ke sapi. Yang disuruh itu menyapi, disapi 2 tahun, mencukupkan nafkahnya, makannya, pakainya, asinya, itu hak dia. Kalau tidak diberikan, maka dia akan menuntut. Ingat cerita tentang seorang perempuan yang berzina. Ya Rasulullah, aku sudah berzina, hukumlah aku. Kata Nabi, nanti kuhukum setelah anakmu lahir. Setelah anaknya lahir, hukumlah aku. Nanti kuhukum setelah anakmu menyusukan. Pulang kampung, susukan anakmu 2 tahun. Tengok, hukuman raja sampai mati ditunda gara-gara menyusukan anak. Sekarang ada orang yang sehat tak mau menyusukan anak, diserahkannya ke sapi, ibu susu. Nabi Muhammad itu ibu susunya Suwaibah Al-Aslamiyah. Setelah itu Halimatus Sa'diyah, 2 ibu susunya Suwaibah, Halimah. Sekarang langsung disusukannya ke Al-Baqarah, sapi betina. Maka sifat sapi itu pun menurun ke dia. Na'udzubillah, ini bidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang nama fasenya taksis, tarif, tarakom. Sekarang namanya taksis, asas, dasar. Ini bangunan masjid ini bisa kuat sampai ke kubah. Kenapa? Ini taksis, pondasinya ini kuat. Maka anak itu kenapa rapuh, kenapa labil, kenapa goyang, kenapa error, kenapa hang? Karena asal, dasar, taksisnya tak kuat. Dari umur 2 ke 5 tahun, tunjukkan kasih sayang, peluk dia, cium dia sebelum tidur malam. Sekarang banyak anak-anak kehilangan kasih sayang, dipeluknya bantal, dipeluknya pembantu, ibunya sibuk, wanita karir, pergi pagi pulang petang, peraskingan batik pulang, padahal gajinya itu tak dapat menembus kasih sayang. Ingat, tak semua bisa dibeli dengan uang. Kasih sayang tak didapatkan anak dari 1 sampai 2 tahun mestinya dia menyusu, akhirnya dia mendapat susu dari sapi. Dari 2 ke 5 mestinya dia kasih sayang. Kasih sayang itu diambil oleh pakun sama bukun. Mestinya dia dapatkan dari ibunya. Ibunya menitipkan dia ke pembantu. Saya bukan mengecilkan pembantu, mohon maaf, pembantu juga manusia. Tapi kasih sayang seorang ibu luar biasa, beri pakaian yang layak. Dari 2 ke 5 kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak perempuan pakai baju geksi, tangannya pakai kutek, rambutnya dicat biru merah kuning kelabu, itu anak black kosong. Kenapa dia bisa pakaian itu? Ibunya. Ada sutradara, ada penulis skenario yang sedang bermain di sana. Maka beri dia pakaian yang layak. Sekarang karena banyak nonton film di TV, dipakai dengan anak pakaian-pakaian artis. Jangan heran sampai besar dia terbiasa. Kata pepatah Melayu, alam bisa karena biasa. Panggilan penuh kasih sayang, sayang, olah anak kandung, olah cinta ke dunia akhirat, olah harapanku kau menjadi dindingku dengan neraka. Bila kasih sayang ini marah sedikit menggelek setan itu sendal. Jangan heran perbuatan yang untuk setan. Lalu kemudian menghargai, dihargai dia. Nabi sedang duduk di samping anak kecil, Nabi menghormati anak kecil. Ada jaring tempat air minum, kata Nabi, eh anak kecil, boleh geser ceret tempat air minum itu bapak di sebelah? Apa kata dia? Boleh ya Rasulullah. Begitu lembutnya Nabi. Motivasi, kasih dia semangat. Jatuh dia, oh anak mama, anak papa. Kalau dia manggil mama, kalau umi, anak abi, terserahlah. Ustaz anaknya manggil apa? Ayah. Dia dulu manggil papa. Saya bilang salah manggil papa, kita makan sampai belajar dari papa. Nah, memuji, dia suka dipuji. Jangan kan anaknya, mahnya dia suka dipuji kok. Apalagi anaknya, gimana masakannya pak? Ah, padahal nasibnya kita aduk. Pujian itu suka kan, memberi hadiah, kasih hadiah, semangat. Nanti kalau hafal Al-Fatihah dikasih hadiah, bonus. Menyalurkan bakat, tengok bakat dia apa nampaknya. Oh, dia selalu megang mikrofon Pak Ustaz. Jangan disuruh dia ngaji, solawat. Jangan disuruh dia nyanyi, nyanyi lagu-lagu macam-macam, rusak. Maka suruh dia solawat, solawat padat, solawat, membaca. Bacanya belum bisa Pak Ustaz dibacakan ke telinganya. Ini semua yang baik-baik. Menghafal surat-surat pendek, Al-Fatihah, Ulwallah. Menghindar emosi negatif, jauhkan dari emosi-emosi negatif yang merusak. Ini fase keempat. Fase kelima, mulai namanya takwin. Yang tadi belum berbentuk lagi, masih pondasi kuat, belum nampak bentuk lagi, belum nampak tiang, belum nampak batan, belum nampak atap, baru suku dan pondasi. Setelah itu barulah pembentukan, nampak rancak bangunnya. Ini menanamkan akidah umur 5-9. Akidah ditanamkan dia nak, oh diawasi Allah. Pulang saya dulu kecil bawa mobil-mobilan dapat di jalan. Ini dapat dari mana? Di jalan, pergi balikkan lagi. Nanti mobil ini nanti akan besar di hari kiamat. Kau mesti pikul dia, bawa ke teman-temanmu. Harus dicari dia nanti dia ada. Ditanamkan akidah dengan bahasa dia, jangan pula dengan bahasa kampus. Sini sebentar, akidah menurut etimologi adalah ibrorah suster besok itu mata pilihan jelaku di Indonesia. Orang tua yang merusak akidah anak, luruskan akidah dari umur 5-9. Kenalkan halal haram, dengan mereka itu haram. Haram itu apa? Pantang. Pantang itu apa? Tak boleh. Tak boleh itu apa? Haram. Haram itu apa? Pantang. Udah buka-buka situ aja dia. Tanamkan cinta Rasul. Ya Rabbi bil Mustafa, dengarkan lagu-lagu yang mendidik dia, mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada keluarga Rasul, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, cinta pada Quran. Di salat tarawih itu imam kita juga dia bisa baca dari awal sampai akhir. Coba tengok, dia tak tengok Quran itu. Jadi gimana dia hafal Quran? Kok bisa dia hafal Quran? Karena dia hafal Quran. Kok mama enggak hafal? Jangan tanya jelas. Membiasakan ibadah, bawa dia sholat, tunjukkan dia bagaimana gerakan sholat, membiasakan sholat, guru awalnya kubis sholat, suruh anak kamu sholat, bawa bawa sama umur 7, potribu hukum asroh, pukul 10. Itu semua, latih puasa, latih, sawi munahu, sahabat Nabi melatih anak-anak mereka puasa. Tapi kalau ditengok badan yang ketemu rumah betul, udah macam tisu, tak kasih makan, jangan puasa terus. Sebentar ya, mati belajar. Maka mengajak sedekah, bapaknya mau sedekah, akan sedikit sama dia. Masukkan ke sana, ingat dia sampai besar, sedekah lewat kotak air minuman. Banyak juga orang tua titip ke anak, karena waktu kotak lewat bapaknya tidur. Nanti masukkan ya. Melatih kejujuran, jangan anak dilatih bohong. Nanti kalau ada tukang pengen datang, bilang bapak gak ada ya. Ada bapaknya pesan bapak, kalau bapak datang katanya bapak gak ada. Mana jujur, polos. Nah, akhlak minta izin, jangan masuk slow-mo ke kamar. Nanti kalau mau masuk, tutup pintu, ucapkan salam, assalamualaikum. Oh, aduh, itu salah, assalamualaikum. Tak ada berkuah di situ. Baca tafsir, tanya Ustaz Isan, tanya Ustaz Gol, tanya Ustaz Wani, tanya Ustaz Cara berjalan, jalan yang tertanam tenteng, jalan tenang bawah ke atas, jalan bawah ke senang, selalu tenang, hari Sabtu subuh gak bapaknya, gak bapak-bapak, selalu tenang, selalu begitu. Alhamdulillah, jamaah kita sudah bisa datang di tempat lain. Anak itu salah bukan dia, jadi tangan dia berada di sini, Ustaz. Itu tenang, selalu tenang. Tak peduli lagi, begini sifat negatif, pesan. Nah, fase ke-6 namanya tauhid, perhias, persiapan 9-15. Pentingnya maaf-maaf cakap fikir air. Maka ajak ustazah Nurdina, ustazah dokter yang di UIN sana, pokoknya ustazah, ustazah bersama, dudukkan bersama, kaji masalah fikir air dulu. Nanti kalau terjadi begini, begini, kalau terjadi begini. Makanya Aisyah memuji nikmatun nisa, nisaun ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan ansar. Di annahunna la yastahyayna yatafakkarna fid din, karena mereka tak malu-malu belajar agama. Tapi saya anjurkan, sekarang sudah banyak ahli fikih perempuan buat belajar khusus ibu-ibu. Anak perempuan yang diajar, jangan fikih itu dianggap untuk fikih mau tak pertanyaan azab kubur saja. Persiapan mati saja. Ini Quran diturunkan Allah bukan untuk mati, Quran disiapkan untuk hidup. Aurat, hijab, jangan tak terus, tak boleh soleh-soleh jahiliyah. Udah tahu bedak kuku datangnya pakai soleh, bedak 3 inci, sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru. Berarti tak konsen salah pasang mereka. Kira itu dia hijab, ada 8, menutup seluruh tubuh, pakaian yang bukan perhiasan, tidak transparan, tidak sempit, tidak memberi wewangian. Makna wewangian di situ adalah yang norak. Kalau dia pakai di pintu sana, tercium sampai kemana, sampai pingsan selalu. Apa nama parfumnya? Islam bukan membiarkan orang berbau-bau, berbusuk-busuk. Ini masalah parfum, ini mesti pahami dengan baik. Tidak menyerupai pakaian laki-laki, jangan dongkoy. Tidak menyerupai pakaian orang kafir, pakaian orang kafir, jangan ikut. Bukan mengharapkan perhatian. Oh, pakai supaya diperhatikan orang. Orang bunganya kecil-kecil, mati pakainya bunga besar supaya ditengok orang. Itu mata-mata udah sampai setengah hidung. Tak apa-apa. Larangan cara berpenampilan. Jangan pakai rambut palsu. Jangan cukur alis. Jangan bertato. Jangan memanjangkan dan mencat kuku. Saya kalau mahasiswa, walaupun dia sudah dewasa, kamu kok berdiri cekku? Ini bukan cekpa, ini namanya black henna. Bapak Jadul yang gak tahu. Oh, black henna. Black henna gak masalah, tapi kuku panjang nak, di balik itu ada black daki. Keluar rumah, boleh keluar rumah, boleh. Syarat dan ketentuan berlaku. Satu, izin orang tua. Dua, menutup aurat. Tiga, tidak berduaan. Empat, menjaga kehormatan. Lima, tidak tabarruj. Enam, tidak menggunakan pakaian perhiasan mencolok. Tujuh, menjauhi tempat kerumunan laki-laki. Delapan, aman dari fitnah. Sembilan, tak melalaikan kewajiban. Masih 9-15, ini yang paling tetap banyak. Etika pergaulan, tanamkan rasa malu. Jangan sampai jadi anak gadis yang tak tahu malu. Hindari pergaulan dengan lawan jenis. Selektif memilih teman, karena teman besar pengaruhnya terhadap kepribadian. Perhatikan lingkungan dan pendidikan. Awasi penggunaan internet. Sayang sama anak bukan memperturunkan kemauannya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Masih 6, pendidikan mental. Tanamkan infak. Apa itu infak? Menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga marwah keluarga. Jangan biasakan kemewahan. Kalau dia terbiasa hidup mewah, hidup nyaman, hidup enak, nanti ketika tidak ada, dia akan jual harga dirinya. Orang tua tak selamanya mampu. Maka jangan biasakan dia hidup nyaman, hidup enak. Tak tahu dia perjuangan hidup. Minta saja. Paspornya 2 huruf. Ma, pa, ma. Ketika tak ada, dia akan jual harga. kehormatan dirinya. Dia menjadi makhluk yang konsumtif di tengah pergolakan zaman yang luar biasa. Latih bertanggung jawab. Masih 9:15, ajarkan soft skill, kemampuan yang namanya biasa, menjahit, dekorasi, sulap bordir, sablon, kuliner tata boga, pertolongan pertama kecelakaan, komputer, memelihara hewan, kucing. Nampaknya sepele, jahit menjahit, nanti bisa jadi dia jadi punya konveksi internasional. Bisa jadi. Bakatnya memang di sini. Pendidikan intelektual, bahasa asing, kawali dengan bahasa Arab. Jangan sampai bahasa Inggrisnya mantap, tapi bahasa Arab tak bisa. Memangnya mau sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholati my praying, wa nusuki my ibadah, wa mahyaya my life, wa mamati my death. Memang ibadah. At-tahiyatul Rabbi firli, please forgive me. Atau belajar bahasa Arab kursus, datangi kursus-kursus bahasa Arab, pilih sekolah Islami, SDIT, SMPIT, dulu pelajaran agama itu sampai 20 bahasa Arab, mantik mahani balaah, usul fikih, kawaidul fikih, fikih mufarad, fikih nikah, fikih muamalah, fikih siasa, belum lagi Quran, belum Quran, tafsir, belum tafsir, banyak cabangnya. Sekarang pelajaran agama dipres jadi 5. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, akhir akhlak. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, akhir akhlak. Yang 5 ini press lagi jadi 1. Nama pelajarannya PAI, pelajaran agama Islam. Apa pelajaran nama tadi nak? PAI. Kenapa tak ingat lagi di kepala? LAPAI lah. Nah, yang ketujuh, tasbih. Ini fase yang terakhir, pemantapan dari umur 15 sampai usia merit menikah. Tengok nasihat sebelum menikah Asma bin Al-Farijah Al-Fazali. Oh my daughter, oh my dear, oh anakku, putriku, kau akan keluar dari rumah ini nak ke rumah suamimu yang baru. Kau tak kenal dengan dia. Dulu orang begitu nasihati, kau tak kenal dengan dia. Sekarang kebalik, kau lebih kenal dari dia daripada aku. Kau menuju keluarga yang kau tak tahu sopan santun tata krama. Kita orang Jawa, nunjuknya gini. Tiba-tiba kau nanti nikah sama orang sana yang nunjuknya macam-macam. Ini semua tata krama. Jadilah kau bumi baginya. Kalau kau jadi bumi baginya, dia akan jadi langit bagimu nak. Kalau kau jadi beranda baginya, dia akan jadi tiang bagimu nak. Kau jadi hamba baginya, dia akan jadi sahaya bagimu. Ini bagus di kopi pas untuk surat undangan yang belum nikah. Ini setiap surat undangan itu saja isi amplopnya ini. Nasihat Asma bin Farijah Al-Fazali kepada putrinya. Bagus, cantik, indah. Memilih pasangan yang soleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tanyakan yang pertama tentang dunianya. Selama ini kita tahu tentang akhiratnya. Kata Ahmad bin Hanbal, tanyakan tentang dunianya. Kalau dunianya mantap, baru tanya agamanya. Kalau agamanya baik, tapi dapat dua. Tapi kalau agamanya tak baik, maka ditolak dia bukan karena agamanya. Kamu tolak dia karena agamanya. Udah kuliah, sudah apa? S1, S2, S2, titelnya apa? MSI, MSI itu apa? Master segala ilmu, Pak. Mantap. Kerja ke mana? Itulah Pak, pengangguran banyak acara. Belum ada lagi. Tolak ya, tolaknya bukan karena agamanya, karena dunianya. Kalau kau tanya dunianya duluan, kau tolak dia karena agamanya, berarti kau salah. Begitu kan yang Muhammad bin Hanbal. Jika agamanya baik, dunianya baik, kau dapat dua. Tapi kalau kau tanya agamanya, setelah itu kau tanya dunianya, kau tolak dia karena agamanya, kau berdosa. Tolaklah dia karena dunianya. Saling mengenal ta'aruf ini penting. Apa kata Ummu Salamah memperkenalkan dirinya? Hai Hatib, Hatib itu yang meminang Ummu Salamah. Hatib, kau pinang aku untuk Nabi. Ya, tolong sampaikan ke Nabi, aku ini janda beranak satu dan aku orang yang pencemburu. Jangan ada dusta di antara kita. Tengok, pakai perantara. Jadi kalau ta'aruf itu kasih tahu ustaz, kasih tahu sama dia, aku ini jantan anak satu dan aku ini orangnya pencemburu, jangan diupdate status sering-sering. Panas hati ku tengok dia. Itu. Jadi kalau cuma pacaran-pacaran penuh dengan kepalsuan, setelah menikah nampaklah sifat aslinya. Ummu Salamah jujur sejujur-jujurnya. Perlu kenal, tidak memaksakan pernikahan. Musyawarahlah dengan perempuan masalah urusan pernikahan. Hadis riwayat Ahmad, bapak-bapak jangan semena-mena. Rasulullah membatalkan pernikahan Khamsah binti Kidam karena dinikahkan paksa oleh bapaknya. Jihad ibu rumah tangga, perempuan yang bekerja sama seperti mujahid fisabilillah. Hadis Al-Baqarah Al-Tabrani dan Abi Ala Al-Mausili, mendukung suami mencari rezeki halal. Ini perempuan zaman salafus saleh. Perempuan zaman dulu apa kata dia? Jangan kau cari harta dengan haram wahai suamiku, karena kami sabar tahan lapar, tapi kami tak sabar api neraka. Begitu perempuan. Sekarang kembali, neraka tak apa-apa, rasanya lapar lama. Jihad ibu rumah tangga, bakti dan menjaga hak suami, santun dalam berbicara, pandai menjaga diri, pandai mengontrol cemburu, teladan mengasuh anak dan mendidik anak-anak. Ini apa Pak Ustaz? Habis. Bukan karena saking lapar di gelap, memang habis lainnya sudah. Pas. Mohon maaf saya termakan waktu ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memberikan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kita lihat dalam banyak hadis bagaimana Nabi SAW kepada Fatimah, tapi tidak memanjakan Fatimah. Bedakan antara kasih sayang ucapan dengan ketika Nabi memuji Fatimah. Apa kata Nabi? Fatimah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pemimpin perempuan-perempuan penghuni surga. Buka dalam buku yang saya tulis tentang penggunaan sayyidina, sayyidatun nisa'i ahlil jannah, Fatimah. Lalu kemudian ketika Nabi perang Badar, menang banyak dapat harta rampasan perang, apakah karena Nabi sayang lalu dimanjakan? Tidak. Datang Fatimah, ya Rasulullah, itu kan mudah hamba saya pada suamiku ini orangnya miskin, tak ada pembantu, aku menyimpan air sendirian, tanganku kapalan karena buat makanan asal Husain. Apa kata Nabi SAW? Fatimah, sebelum tidur tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ini tak nyambung. Masa minta pembantu dikasih tasbih? Dikasih minta pembantu dikasih tasbih. Nabi tidak manjakan anaknya Fatimah, padahal sayangnya kepada sayyidatuna Fatimah luar biasa. Tapi dia tak manjakan. Memangnya dapat Nabi berapa harta rampasan perang Badar itu? 50 ribu keping uang emas kali 2 juta 100 miliar, 100 miliar dapat Nabi dapat jatah 20 M, karena Nabi itu jatahnya humus. Wa'alamu anna nawalim tumit syaitu fa'inna nilai humus 10-50 M, 20 miliar. Fatimah tak dapat apa-apa. Jadi kalau ada orang bukti saya jodoran iPad dikasih, HP dikasih, mobil dikasih, itu bukan saya menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Ada tokoh riau, saya tak mau sebut nama, tokoh riau, tokoh sentral kaya, anak cerita ke saya, bapak saya Pak Ustaz, mobilnya 6 waktu kami dulu gadis-gadis, satu pun saya tak dikasih. Tak dikasihnya. Dulu saya menganggap bapak saya ini orang yang pelit, tak sayang sama anak. Rupanya setelah dewasa saya baru tahu begitu sayang orang tua. Sekarang saya baru tahu susahnya mencari. Kerja sendiri, cari uang sendiri. Kalau sudah punya nanti baru beli. Rupanya dia mendidik. Sekarang banyak nampaknya sayang, tapi tidak sayang. Nampaknya mendidik, tapi tidak mendidik. Maka betul kata ayat, la tadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi bukan cuma contoh sebagai rasul, bukan cuma contoh dalam tarawih, bukan cuma contoh dalam itikaf. Contoh mendidik Fatimah radhiyallahu anha. Sayang sentuhan fisik, sayang puji-pujian, sayang kepada anaknya. Fatimah hanya sayang, Hasan Husain juga sayang, tapi bukan dengan memberikan materi berlebihan sehingga dia menjadi bodoh. Nanti kalau dia dimanjakan, dia menikah, suaminya tak bisa memenuhi keinginan seperti bapaknya dulu, dia menjadi istri yang melawan. Pokoknya rusak anak itu. Siapa yang rusak? Orang tua itu rusak. Allah ada ibu, masih ada waktu lagi sekarang. Singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebetulnya orang tua yang menjalankan pendidikan kepada lembaga pendidikan Islam? Berarti beberapa pendidikan yang ada di negeri ini tidak mereka lakukan. Dia menggantikan orangnya dengan lembaga pendidikan tempat mereka memberikan anaknya. Apakah sebenarnya aku boleh keluar dengan lembaga atau guru yang mereka berikan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum menjawab oleh guru kita, ada pengumuman bahwa dari seksi konsumsi panitia Ramadan Masjid Layang Provinsi Riau menyediakan buka isi kotak mana bisa diambil setelah vaksin. Jadi tetap jangan berada di tempat karena hasil kotaknya bisa diambil setelah sholat maghrib. Takdirnya mungkin sudah 5 menit atau nanti bisa diambil sebelum berbuka. Pada saat itu pilih sekolah Islami. Kalau sekolah itu mahal, irit-irit belanja sedikit tak apa-apa. Kalau anaknya sekolah jauh, tahan-tahan rindu sedikit tak apa-apa. Bu, kita lebih baik kita susah sekarang daripada nanti kita susah nanti menyekolahkan dia ke sekolah rehabilitasi narkoba, daripada kita memerah melihat dia menjadi pecandu zina. Maka lebih baik susah sekarang. Menangis istri bapak itu waktu anaknya berpisah, datang dia marah ke istrinya, jangan nangis, lebih baik kita nangis sekarang daripada nangisnya nanti. Berhenti istrinya nangis, sesudah itu saya pula nangis kok. Pokoknya berpisah sama anaknya susah, maka tahan-tahankanlah. Pilih sekolah Islami. Saya diundang, diajak sama jamaah kita. Pak Ustaz, besok malam kita ke warung bakso di jalan Rio. Okeylah, ini nampaknya makan bakso malam. Rupanya mau menjumpai seorang laki-laki dengan perempuan yang menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Saya dibawa ke situ untuk menceramahi. Saya sangka makan bakso, rupanya tak ada bakso yang gratis. Saya, si bapak, orang tua, laki-laki, perempuan. Dia bertahan anaknya mesti sekolah di sekolah Kristen itu juga. Sementara si bapak mengatakan anaknya mesti keluar. Setelah saya tengok perdebatan alot, lalu saya nanya, ibu bapak menyekolahkan anak di sekolah Kristen itu? Iya. Dia kan belajar agama Kristen di situ. Bagaimana nanti kalau dia tamat SMA 3 tahun dia murtad dari Kristen? Sanggup kalian berdua nanggung dosanya? Apa jawab dia? Masalah anak kami, biarlah kami yang urus. Oh, naik setan saya. Ayah pukul dia kuat. Neraka jahanam lah tempat kalian. Cabut saya dari situ. Sampai di jalan datang misal saya. Lalu sempat anaknya murtad, kau yang berdosa untuk semua. Sampai dia lupa pula sejarah nomor HP bapak. Di mana mau dihubungi? Stres saya. Dua minggu sesudah itu jumpa lagi sama si bapak tadi. Saya tanya, di mana ibu kemana? Setelah Ustaz pukul meja itu, alhamdulillah sadar dia. Langsung anak itu ditariknya dan anak itu sekarang sudah keluar dari rumah mas sekolah Kristen. Serius nih Pak, serius Pak Ustaz. Ada juga manfaat yang tenang. Alhamdulillah. Tapi jangan usah pulang lagi. Keluarlah anaknya dari sekolah itu. Perjuangan, bukan karena saya, perjuangan si bapak tadi. Di jamaah kita ini, dia tak sampai hati menengok si anak sekolah. Diberikan pagi-pagi diajarkan dia sesuai dengan kawan-kawannya. Anak Allah, anak bapak, berkudus hadir. Haleluya. Tiap hari masuk ke kepalanya, hati-hati. Ini masih ada ternyata di Pekanbaru orang yang menyekolahkan begitu. Maka keluarkan, tarik, selamatkan, pilihkan sekolah Islam. Pertanyaan ibu penting, karena yang kita sangka tak ada rupanya ada di Pekanbaru. Sekolah Kristen di Bumi Lancang Kuning di negeri Melayu melarang pelajaran agama Islam. Aneh bin ajaib, orang Islam pula memasukkan anak ke situ, padahal sekolah agama berserak-serak. Ada asofa, ada nabi salam, ada darul iman, ada al-fitiyah, ada al-asar sifat rudi, ada banyak sekali di sekolah-sekolah. Tidak pilih, ada Islamic boarding school, ada pesantren al-munawwarah, banyak pilihan. Pilihkan sekolah agama. Allah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada penghujung acara. Kita buku bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik perempuan dengan isi halaman 323 ditambah koper menjadi 327. Jadi sehingga dalam waktu satu jam bisa disampaikan pesan-pesan yang walaupun sangat singkat, tapi pesan yang disampaikan dengan penuh indah dan penuh makna. Semoga kita semua termasuk di antara orang tua dan juga anak yang selalu berbakti kepada orang tua, selalu mendapatkan ketaatan dan rahmat di sisinya. Kita minta kata penutup dari guru kita sekaligus doa. Setelah itu kali kemudian pengajian kita ke atas yang diikuti langsung oleh RRI Pekanbaru. Pada Ustaz dipersilakan. Kata-kata terakhir, maksudnya terakhir ini bukan memaki. Allah tidak memilih ibu menjadi ibu anak itu. Dan Allah pun tak pernah salah memilih roh anak itu untuk masuk ke rahim ibu. Itu sudah ditulis oleh Allah. Maka ketika dia sudah masuk ke rahim ibu dan bapak sebagai orang tuanya menolak itu berarti menolak ketetapan Allah. Menolak ketetapan Allah berarti menolak Allah. Menolak pilihan Allah berarti murka Allah diundang. Maka bidiklah yang sudah diterima itu menyanyiakannya berarti menyanyiakan titipan Allah. Ustaz Abdul Somad, kutitipkan buku ini supaya kau kuat bedah buku. Buku yang dititipkan ini saya baca, saya kuatkan poin-poinnya, saya suarakan dengan suara saya yang kuat walaupun saya kehausan. Padahal ini titipan manusia, kenapa titipan Allah disia-siakan? Selama ini disia-siakan, sejak mulai berdah baca buku ini, mari kita jaga dia baik. Yang lalu tak dapat diulang, hari ini kita perbaiki dia. Yang mau menikah, beban bekal sudah ada di tangan, tinggal menjalankan sejarah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.